Pertanyaannya yang pertama, hal apa saja yang perlu dijaga terkait harga diri? Harga diri ini masih umum ya. Terkadang ada orang memaksudkan dia ingin menjaga harga dirinya, tapi dia ya tidak mau mengikuti aturan agama. Kalau saya mengikuti aturan agama, ya nanti saya dikucilkan oleh apa? Keluarga saya akan jaga apa? Diri saya. Bukan seperti itu. Artinya jangan sampai seorang itu mencacati dirinya, namanya, dengan perkara-perkara yang pertama bertentangan dengan akhlak Islam, kedua yang bertentangan dengan norma-norma yang baik di tengah masyarakat. Misal orang, ya maaf saja, dia buang air di sumber-sumber air, atau orang buang air di bawah pohon yang biasa berteduh. Orang seperti ini orang yang cacat moralnya. Karena apa? Pohon yang biasa dipakai untuk berteduh, kemudian Anda naudzubillah ya buang kotoran di situ, mengakibatkan orang yang akan memanfaatkan ya rindangnya pohon tadi untuk istirahat dari letihnya kerja atau perjalanan, jadi terhalang. Yang ini akan menyebabkan Anda dikutuk. Orang yang akan memanfaatkan tempat tadi tentu akan keluar umpatan, keluar ucapan kasar, terlaknat, terkutuk dan sebagainya. Berarti jaga diri Anda dari yang seperti ini. Artinya menjaga diri ini dari perkara-perkara yang mencacati akhlak yang dituntunkan oleh agama serta norma-norma yang ada di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Bagaimana nasihat untuk orang yang kurang menjaga penampilannya? Contohnya apa ya, kurang menjaga penampilannya? Misalnya rumahnya kotor, ya, dia seorang salafi, rumahnya kotor, halamannya penuh dengan sampah. Ya, walaupun itu bukan dosa, tapi Anda seorang salafi, enggak pantaslah seperti itu. Kenapa? Tempat yang kotor, pemandangannya tidak baik, bisa jadi menjadi pemicu datangnya binatang-binatang yang berbahaya. Makanya Umar mengatakan, aslihu alaikum masawikum, beresilah, bersihkanlah tempat tinggal kalian. Kenapa? Tempat yang kotor bisa jadi menjadi tempat ya memicu datangnya ular, datangnya kalajengking, yang mungkin membahayakan Anda dan anak-anak Anda. Umar bin Khattab dari dahulu sudah mengatakan seperti itu. Aslihu alaikum masawikum, perbaikilah atau rawatlah tempat tinggal kalian. Termasuk pula di situ jaga kebersihan. Karena apa? Rumah yang kotor, ya, bisa menyebabkan penyakit, ya, kemudian memicu datangnya binatang-binatang yang, ya, tidak diinginkan kedatangannya, yang mungkin akan membahayakan Anda atau membahayakan keluarga Anda. Penampilan itu bagus untuk dijaga, walaupun ada yang sifatnya mubah. Tapi ada penampilan yang sifatnya sunnah. Misalnya orang berangkat untuk Jumatan dengan pakaian yang bagus, ini kan penampilan, ini sunnah. Seorang dia berangkat untuk Jumatan, dia pakai wangian, ini sunnah. Ya, ini sunnah. Jadi penampilan itu ada yang sifatnya memang diperintahkan, ada yang sifatnya sesuailah dengan norma-norma di tengah masyarakat. Ya. Seorang ya misalnya tadi rumahnya kotor, ya. Kemudian mukanya banyak misalnya sesuatu yang dari matanya keluar sesuatu, enggak dibersihkan dari apa? Ya, hidungnya ada satu, dan telinganya satu. orang lihat, ya Allah, dari sekian lubang keluar apa? Barang kemudian apa? Nggak dibersihkan. Apa benarnya seperti itu? Rasulullah itu suka untuk bersiwak. Rasulullah kalau mau tidur siwakan, bangun tidur siwakan, bahkan kalau mau masuk rumah siwakan. Bayangkan, orang bertemu dengan istrinya dan anak-anaknya setelah seharian bekerja dalam keadaan mulutnya bersih, dalam keadaan pakaiannya bersih, apa enggak senang? Walaupun Anda letih, tapi jangan tampakkan Anda letih. Walaupun Anda misalnya capek dan bau mulut mungkin kurang sedap, ya, sebelum masuk rumah, masuk gigi dulu, bersihkan mulut dulu. Masuk dalam keadaan, ya, Anda itu bersih. Kan enak, ya kan? Jangan selalunya istri pokoknya cantik, tapi kamu sendiri memble, ya kan? Ya seperti itu. Istri cantik, Anda juga ganteng. Istri wangi, Anda juga, ya, wangi. Seperti itu. Ya. Jaga penampilan itu satu yang penting. Rasulullah sendiri, kata sebagian sahabat, saya pernah lihat Rasulullah memakai baju merah. Rasulullah kan kulitnya apa? Putih. Jadi gambaran putih jangan kayak putih peci gitu, bukan. Putih lah. Putihnya kulit kurang lebih, ya kan. Ketika Rasulullah pakai baju merah, kata sahabat melihatnya, seolah-olah seperti belahan bulan purnama. Penampilan enggak? Kira-kira penampilan enggak? Jadi terkadang pakaian disesuaikan dengan warna apa? Kulit lah. Ya kan enggak apa-apa, ya kan. Rasulullah suka pakai pakaian putih. Jadi Rasulullah pernah pakai merah, pernah pakai pakaian hijau, pernah pakai imamah hitam. Sesuatu yang apa namanya, sesuai itu enak dipandang, enak dipandang. Hal-hal apa saja yang bisa menjaga harga diri tetap mulia dan hal apa saja yang dapat merusaknya? Tentunya kaidahnya tadi, apa-apa yang agama melarang jangan kita, ya, menerjangnya. Apa-apa yang agama itu yang memerintahkan, kita berusaha mengerjakannya. Karena orang dikatakan berbuat maksiat itu ada kalanya dua hal, melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Kalau orang meninggalkan yang diperintah, orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan puasa, dia cacat moral. Dia harga dirinya apa? Jatuh. Jangankan seperti ini, Imam Ahmad berpendapat, orang yang meninggalkan sholat witir, orang gak mau sholat witir, itu persaksiannya gak diterima. Padahal witir gak wajib loh. Mantaro kalwitro ruddat syahadatuhu, katanya. Orang yang ninggalkan sholat witir, persaksiannya jadi terima. Padahal witir loh. Lalu kayak apa kalau ninggalkan yang wajib sholat misalnya? Ya, penting. Ya. Jadi orang, ya, jaga harga dirinya dengan menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangan agama, ya, sehingga dirinya itu terjaga, namanya baik. Apa ini? Apa hukumnya memakai hembody yang merubah warna kulit yang tadinya hitam menjadi putih? Nggak apa-apa, insya Allah, kalau itu tidak membahayakan kulit Anda. Kan ada kulit yang sensitif, kalau kena itu malah jadi memerah, jadi gatal-gatal, ya. Kalau hitam jadi putih, tapi apa putih, ya, kan orang Afrika kayak embodik aja jadi putih gitu. Meling, ya kan. Insya Allah nggak apa-apa, ya, insya Allah nggak apa-apa sih, asalkan dia bukan dari bahan yang haram, misalnya minyak babi, ya. Kalau itu termasuk minyak wangi, kalau perempuan jangan pakai untuk di luar. Termasuk minyak wangi bukan? Sebagian ulama mengatakan minyak wangi dengan sesuatu yang wangi itu beda. kayak sabun misalnya. Sabun itu wangi kan? Kadang wangi. Tapi dia bukan minyak wangi. Kaitannya dengan ini misalnya, orang yang ihram ketika haji atau umroh kan tidak boleh pakai minyak wangi. Terus kalau pakai sabun yang wangi boleh enggak? Sudah mengatakan boleh karena itu bukan pewangian, tapi sesuatu yang memang ya untuk membersihkan tangan atau apa, tapi wangi. Beda dengan wangian. Orang kalau beli sabun enggak akan kata saya beli minyak wangi, walaupun sabun itu apa? Wangi kan? Orang enggak akan, saya mau beli minyak wangi. Kamu cari sabun di toko minyak wangi ya, insyaallah enggak akan ada, walaupun sabun itu wangi. Tapi wallahualam, walaupun tadi handbody misalnya dia bukan pewangian, tapi sebenarnya tidak bagus untuk perempuan memakai apa? Seperti di luar rumah. Karena akan menimbulkan bau yang lumayan ya, kemudian bisa memfitnah ya para lelaki yang dilewatinya.